Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Masih pada bab tentang berwasiat kebaikan berkaitan dengan kaum wanita. Hadis yang berikutnya, yang kedua di pembahasan kemarin. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, amma al-hadis tsani, adapun hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fa innahu haditsun azimun, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya atau karena sesungguhnya hadis tersebut, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang agung, yang besar maknanya, agung manfaatnya. Qala fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam hadis tersebut Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqa. Atau dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Manusia yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus, yang paling baik akhlaknya. Qala al-imanu yatafawatu wa yatafadalu. Yang namanya iman itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda dalam masalah keutamaannya. Ada yang utama, tinggi, ada yang di bawah itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa yazdadal ladzina amanu imana, Al-Muddatsir 31, dan agar orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Walaisan nasu fil imani sawaan, dan manusia itu dalam masalah iman tidak sama, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Minan nasi may yu'minu bil ghaibi wa ka'annahu yushahiduhu shuhuda ayanin. Di antara manusia ada yang beriman dengan perkara ghaib, yakni perkara yang tidak bisa dijangkau atau diketahui oleh panca indera. Itu namanya al-ghaib. Bukan hanya perkara yang tidak bisa dilihat, tetapi lebih luas dari itu. Semua perkara atau sesuatu yang tidak bisa dijangkau atau diketahui oleh panca indera, apakah dilihat, didengar, diraba, atau yang lainnya. Sehingga kalau dia bisa kita jangkau, bisa kita berkomunikasi dengannya dengan alat komunikasi, maka itu bisa dikatakan atau boleh kita minta tolong padanya karena masih bisa dijangkau, apakah lewat telepon ataupun yang lainnya. Tetapi kalau tidak bisa diketahui dengan panca indera, namanya al-ghaib. Maka di antara manusia ada yang beriman dengan perkara yang ghaib, di antaranya al-jannah wan-nar, surga dan neraka. seakan-akan dia menyaksikan perkara gaib tersebut dengan mata kepalanya sendiri, seakan-akan melihat langsung dengan matanya, karena saking tingginya, kuatnya keimanan dia terhadap perkara yang gaib tersebut, sehingga seakan-akan dilihat olehnya, disaksikan dengan matanya. Yuminu biyaumil qiyamati wa ka'annahu al'ana fi tilka sa'ati. Dia beriman dengan hari kiamat dalam keadaan seakan-akan hari kiamat itu sekarang, pada waktu itu ada sekarang, ada di zaman sekarang, tergambarkan, terlihat oleh mata dia seakan-akan kengerian, kedahsyatan hari kiamat, seakan-akan dia melihatnya, menyaksikannya sekarang di hadapan dia. Yuminu bil jannati wa ka'annaha mathilatun amamahu. Dia beriman dengan surga dalam keadaan seakan-akan surga itu ada di hadapannya, terwujud, tergambar jelas di hadapannya, seakan-akan seperti itu tergambar, walaupun jelas apa yang dia gambarkan tidak sama, surga jauh lebih dari itu. Yuminu binari wa ka'annahu yaraha bi'ainih. Demikian pula dia beriman dengan adanya neraka dalam keadaan seakan-akan neraka itu dia melihatnya, melihat neraka dengan matanya, kengeriannya, kedahsyatannya. Yuminu imanan haqiqiyan mutmainnan la yukhalituhu syakkun. Keimanan, atau dia beriman dengan keimanan yang hakiki, yang sebenarnya, yang membuat dia tentram, tenang hatinya, yang tidak dicampuri keraguan sedikit pun. Bahkan jangankan keraguan, adzan saja tidak ada. Yani dia benar-benar 100% beriman. Kalau dzan itu prasangka kuat, masih ada sedikit kemungkinan yang lain. Kalau keraguan setengah-setengah, seseorang ragu misalkan dengan adanya hari kiamat, berarti dia tidak punya keimanan. Mengapa? Ragu ada tidak? Jangan-jangan tidak ada. Memang bisa jadi ada, cuma bisa jadi enggak ada. Itu namanya apa? Syak, setengah-setengah. Ini jelas tidak bermanfaat. Dia menjadi orang yang kafir kalau ragu. Dzan saja tidak boleh. Misalkan dia menyangka, saya duga dengan dugaan yang kuat surga itu ada. Ini enggak boleh. Tidak bermanfaat. Harus dengan apa? Al-yaqin. 100% mengimani adanya surga dan neraka, mengimani perkara gaib, mengimani hari kiamat dan seterusnya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa minan nasi may yakuna muzazza' muzazza'al imani, muzazza'al imani. Dan di antara manusia ada yang muzazza', yang goncang imannya, tidak kokoh, lemah. Nas'alullah al-afiyata, kita mohon kepada Allah keselamatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ta'ala, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Al-Hajj ayat 11. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, yakni ala tarfin, di atas tepi, di tepi, di ujung, yang sebentar lagi akan masuk ke jurang. Ibadahnya itu tidak dengan keyakinan, tapi dengan keraguan, kebimbangan, tidak sepenuh hati. Disebutkan kondisi orang yang beribadah kepada Allah di tepi jurang, di pinggir, fa in asabahu khairun, maka orang yang beribadah kepada Allah di tepi tersebut, apabila dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan dengan berbagai macam jenisnya, yani illam yuwajih ahadan yushakkikuhu fid dini, yani apabila dia tidak menghadapi seorang pun yang meragukan atau membuat dia ragu dalam masalah agama, yani enggak ada orang yang mengganggu dia, yang membuat syubhat kepada dia, yani semuanya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, enggak ada yang jelek imannya, tidak ada seorang pun yang membuat keraguan padanya dalam masalah agama. Walam yuwajih illa sulaha'a yu'inunahu, dan dia tidak menghadapi kecuali orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik imannya, yang membantu dia dalam ketaatan, membantu dia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan seterusnya. Maka kalau dia mendapatkan kebaikan seperti ini, itma'anna bih, dia tenang, tenteram dengan ibadahnya tersebut. Lanjut ibadahnya. Kenapa? Semuanya mendukung. Teman-temannya baik semua. Programnya yang dia buat dijalankan. Sehingga apa? Semangat dia. Semuanya kompak. Bangun jam 4 malam, setengah jam sebelum subuh, masya Allah, misalkan suatu ma'had, sehingga dia apa, semangat, saling ta'awun, belajarnya semangat, ta'limnya semangat, murojaahnya semangat, semuanya semangat. Akhirnya apa, dia pun semangat dalam beribadah, dalam belajar. Ay rakana ilaihi, yani dia tenteram dengannya, maksudnya dia cenderung kepadanya, mempercayainya, thiqah, dan berpegang dengannya, yani istiqomah di atas ketaatan tersebut, di atas ibadah tersebut. Namun sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Namun sebaliknya, apabila dia ditimpa fitnah, ujian, gangguan, atau apapun yang tidak dia senangi datang kepada dia, menimpa dia, maka dia segera berbalik ke belakang, mundur dari ibadahnya yang tadinya masya Allah mantap, pas ada gangguan sedikit saja mundur, tidak mau meneruskan amal solehnya. Tidak dawam, tidak istimrar, tidak continue, tidak terus menerus, tidak istiqomah. Itulah orang yang rugi dunia dan akhiratnya. In asabathu, kata Syekh rahimahullah, jika dia tertimpa fitnatun, ujian fi badanihi, pada badannya sakit. Dengan sakit dia tidak mau ibadah, padahal dia masih bisa, malas dia, langsung tidak mau beribadah dengan apa yang dia mampu. Dia bisa dengan sakitnya bisa beribadah, bisa zikir, bisa murojaah dengan yang dia mampu, yang ringan-ringan, tapi dia gak mau misalkannya, kenapa, sakit, atau bahkan turun drastis ya ibadahnya. Aumali, atau ujian pada hartanya, hilang uangnya atau rugi usahanya, atau dicuri hartanya. Au ahli, atau ujian pada keluarganya, keluarganya sakit, atau yang sejenisnya. In qalaba ala wajhihi, dia pun mundur ke belakang, tidak meneruskan ibadahnya. Wa'tarada 'alal qada'i wal qadari, dan dia memprotes takdir Allah. Na'udzubillah. Mengapa saya sakit? Mengapa saya miskin? Mengapa saya begini dan begitu? Ini orang yang beribadah di ala harfin, di tepi jurang. Kita senggol saja dia masuk ke jurang. Atau ada kucing nabrak dia, langsung dia masuk ke jurang. Saking benar-benar di pinggir, atau ada angin kencang sedikit saja, masuk jurang dia. Ini gambaran yang luar biasa mengerikan. Wa tasakhata, dan dia marah dengan takdir Allah ketika mendapatkan ujian-ujian tadi. Wa halaka, dan akhirnya dia binasa. Wal a'yadzu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keadaan seperti itu. Khasirat dunia wal akhirah, itulah orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Ayat ini sebenarnya Al-Hajj ayat 11 menceritakan tentang orang-orang munafikin. Tapi ya bisa juga diterapkan buat orang mukmin yang lemah imannya. Dia masih beriman, cuma ada kelemahan, ada kemiripan sifat, yaitu hanya semangatnya kalau semuanya mendukung. Sembakonya penuh, sehat badannya, apa yang diinginkan ada, baru dia rajin. Tapi kalau kurang sedikit, kurang ekonominya turun, dia mundur ibadahnya. Padahal dia masih bisa. Berarti ada kemiripan. Bukan sama ya. Tidak sama dengan orang munafik yang dia nifaq i'tiqadi. Tidak, tapi ada kemiripan. Jangan. Kita tidak boleh seperti itu. Fa'akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Maka orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik, paling bagus akhlaknya. Wa fi hadza hasun 'azimun 'ala husnil khuluqi. Dalam hadis ini terdapat anjuran yang besar, yang agung, untuk memiliki akhlak yang baik. Ketika dikatakan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, berarti ini ada dorongan atau perintah, anjuran, penyemangatan buat kita untuk apa? Berusaha memiliki akhlak yang baik supaya menjadi golongan mukmin yang paling sempurna imannya. Husnul khuluqi ma'allahi wa husnul khuluqi ma'annasi, yaitu baik akhlaknya bersama Allah dan baik pula akhlaknya bersama manusia. Amma husnul khuluqi ma'allahi, adapun akhlak yang baik bersama Allah, maksudnya fa ayyardhal insanu bisyari'atihi, seseorang ridha dengan syariat Allah, dengan hukum Allah. Wa yanqada ilaiha musliman radiyan, maka dan orang tersebut tunduk terhadap syariat Allah dengan berserah diri, pasrah dan ridha, rela terhadap syariat Allah tersebut. Dia memasrahkan dirinya, menerima dengan sepenuhnya, rela, ridha dengan syariat Allah tersebut. Baik menguntungkan dia ataupun kelihatannya tidak menguntungkan menurut versi dia. Sebenarnya semuanya menguntungkan, enggak ada yang tidak menguntungkan. Cuma ada istilah yang mendukung ataupun membantu program dia atau tidak. Semuanya syariat Allah itu baik, bermanfaat bagi pemeluknya. Namun orang yang tadi yang imannya lemah atau na'udzubillah yang tidak beriman atau munafik, dia hanya menjalankan syariat Allah yang menguntungkan dia. Ketika tidak menguntungkan dia, menurut dugaan dia, versi dia, dia lari. Misalkan yang menguntungkan dia dalam pembagian zakat, maka dia senang ketika ada pembagian harta. Dia ingin dapat apa? Bagian. Dia merasa, oh saya berhak mendapat jatah atau bagian zakat atau yang lainnya. Rame-rame datang supaya apa? Mendapat bagian. Mengapa? Karena dia ini menguntungkan. Tapi kalau memudaratkan dia atau tidak menguntungkan dia, dia lari seperti jihad. Wah ini bahaya, saya bisa mati. Lari dengan berbagai macam alasan. Oh saya keluarganya perlu dijaga, oh saya ada uzur ini dan itu, sakit dan seterusnya. Dibuat-buat alasannya supaya apa? Lari dari syariat jihad. Mengapa? Karena menurut dia tidak menguntungkan. Padahal semuanya menguntungkan, enggak ada yang tidak menguntungkan. Semua syariat Allah bermanfaat bagi pemeluknya. Mutmainnan biha, dan dia orang tersebut tentram dengan syariat Allah tersebut. Sawaun kana amran ya'muru bihi aw nahyan yunha anhu, sama saja apakah syariat Allah itu berupa perintah yang Allah perintahkan dia dengannya atau berupa larangan yang dia dilarang darinya, maka dia tunduk patuh dan ridha menerima dengan sepenuhnya syariat Allah tersebut. Wa ayyardul insanu biqadarillahi azza wa jalla, orang tersebut ridha dengan takdir Allah. Biqadarillahi azza wa jalla, dia ridha dengan takdir Allah azza wa jalla. Ini yang kedua, berarti akhlak yang baik bersama Allah adalah ridha menerima syariat Allah, hukum Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ridha menerima takdir Allah, ketetapan Allah. Wa yakuna alladhi qadarallahu alaihi mimma yasuhu kalladhi qadarallahu alaihi mimma yasuruhu, dan dia menjadi orang yang sama menurut dia apa yang Allah takdirkan kepadanya dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan dia, sama seperti apa yang Allah takdirkan kepadanya dari perkara-perkara yang menyenangkan dia. Orang yang ridha dengan keridhaan yang sempurna, bagi dia takdir Allah itu ya sama, baik yang menyenangkan dia atau sesuai dengan selera dia, keinginan dia ataupun tidak. Mengapa? Karena semuanya dari Allah, pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ini derajat ridha dalam menghadapi takdir, lebih tinggi daripada derajat as-sabr. Fayaqul, maka orang yang ridha dengan takdir Allah, dia akan mengatakan, ya Rabbi wahai Rabb, kullu syai'in min indika, wahai Rabbku, ya Allah, segala sesuatu itu semuanya min indika, dari sisimu. Engkau yang menakdirkannya, dari engkau ya Allah semuanya. Engkau yang menetapkannya, menakdirkannya, datangnya dari engkau. Fa ana radin bika rabban, maka saya ridha kepadamu ya Allah sebagai Rabb. Rabb artinya apa? Yang mengatur makhluk. Kita termasuk salah satu makhluk yang diatur, maka kita ridha kepada Allah sebagai Rabb yang mengatur kita. Kita yang diatur, Allah yang mengatur. Maka tugas kita, kewajiban kita adalah menerima, rela, ridha dengan apa yang Allah tentukan atau atur untuk kita. In a'taitani ma yasurruni syakartu, ya Allah, jika engkau memberikan kepadaku sesuatu yang membuatku senang, gembira, bahagia, seperti kesehatan, kenikmatan, harta, anak, dan yang lainnya, maka aku bersyukur kepadamu ya Allah. dengan cara meyakini itu datangnya dari Allah, nikmat tersebut, dan diucapkan lisannya alhamdulillah, dan digunakan nikmat tersebut untuk membantu dia dalam ketaatan kepada Allah. Wa nasabani ma yasuuni sabartu, dan sebaliknya jika menimpaku, nah, ini termasuk adab ya, seorang mukmin ketika membahas atau menyebutkan sesuatu yang bersifat kejelekan, maka tidak disebutkan pelakunya. Semuanya yang Allah yang memberikan, baik sesuatu yang menyenangkan kita maupun tidak. Tapi ketika menyebutkan sesuatu yang tidak kita senangi, bahasanya wa in asobani, jika menimpaku, ma yasuuni, sesuatu yang membuatku tidak senang, tidak disebutkan nama Allah sebagai apa bentuk adab. Atau jika aku ditimpa musibah, bahasanya seperti itu, maka sabartu, aku bersabar. Fa yardha billahi qada'an wa qadaran wa amran wa syar'an, maka dia ridha kepada Allah dengan takdirnya dan ketentuannya serta dengan perintah dan syariat Allah. Dia ridha, dia menerima semuanya. Hadza husnul khuluqi ma'allah, inilah yang namanya akhlak yang baik bersama Allah. Ini yang harus kita miliki supaya kita mampu memiliki akhlak yang baik bersama manusia. Amma husnul khuluqi ma'an nasi fa zahirun, adapun akhlak yang baik bersama manusia atau kepada manusia, maka masalahnya jelas. Fakaful adza wa badlun nada, maka pengertian akhlak yang baik kepada manusia adalah kaful adza, yang pertama menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Jangan sampai kita mengganggu orang lain dengan ucapan kita maupun dengan perbuatan kita. Itu pertama, kita berusaha untuk tidak mengganggu mereka, manusia, dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita atau sikap kita. Ini perkara pertama dari akhlak yang baik, yaitu menahan diri dari mengganggu manusia. Wa badlun nada, yang kedua memberikan apa yang kita miliki, mendermakan apa yang kita miliki untuk manusia, apakah harta, tenaga, ataupun yang lainnya. Ini yang pertama. Kalau menahan diri, semua bisa mampu. Tidak ada alasan, oh saya gak bisa menahan lisan saya inginnya mengganggu. Ya kamu yang salah. Emang kamu berarti tidak baik. Anda tidak baik. Bisa, semua orang bisa. Dan tidak perlu modal. Tidak perlu modal harta ataupun yang lainnya. Kaful adza, semua bisa. Makanya di nomor satu kan disebutkan pertama. Kenapa? Ini yang paling mudah dilakukan. Semua orang bisa. Kaful adza, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain dengan lisan maupun dengan perbuatan. Baru setelah itu yang kedua, badlun nada, memberikan kepada manusia atau untuk manusia apa yang kita miliki. Berbagi, memberikan ilmu, harta, tenaga, saran, dan yang lainnya. Wasabru alaihim. Dan yang ketiga, kita sudah menahan diri tidak mengganggu orang lain dengan lisan kita maupun perbuatan kita. Kita pun sudah memberi yang kita miliki, makanan, uang, nasihat, dan yang lainnya. Tetap kita mendapatkan gangguan. Bagaimana nih? Maka unsur yang ketiga dari akhlak yang baik adalah bersabar terhadap mereka, manusia, teman kita, saudara kita, ataupun yang lainnya. wa ala adzahum, dan bersabar menghadapi gangguan mereka. Kita sudah enggak mengganggu, kita memberi apa yang kita mampu kepada mereka. Tetapi mereka berbuat jelek kepada kita, maka jangan membalas, tapi terapkan unsur dari akhlak yang baik yang ketiga, yaitu bersabar dalam menghadapi gangguan manusia. Hadza min husnil khuluqi ma'an nasi. Inilah akhlak yang baik bersama manusia. Unsur yang keempat adalah talaqatul wajh, senyum. Jadi akhlak yang baik ada empat: menahan diri tidak mengganggu orang lain, memberi apa yang kita mampu untuk mereka, yang ketiga bersabar dalam menghadapi gangguan mereka, yang keempat senyum, bermuka ceria ketika bertemu dengan manusia. Itulah empat unsur dari akhlak yang baik. Antu amilahum bihadhil muamalati, engkau mempergauli mereka dengan muamalah ini, empat unsur tadi, agar kita memiliki akhlak yang baik bersama manusia. Takufu adzaka anhum, engkau menahan gangguanmu dari mereka, tidak mengganggu mereka. Wa tabdzulu nadaka, engkau memberikan nadaka, pemberianmu. An-nada yakni al-ata, pemberian, apakah harta ataupun yang lainnya. Sawaun kana malan aw jahan aw ghairu dzalika, sama saja apakah yang kau beri itu harta, kedudukan, jabatan atau posisi dia gunakan untuk membantu orang lain, atau selain itu, selain harta dan kedudukan. Wa kadzalika tasbiru 'alal bala'i minhum, demikian pula termasuk akhlak yang baik adalah engkau bersabar dalam menghadapi al-bala, musibah, maksudnya gangguan dari mereka, baik gangguan lisannya maupun gangguan perbuatannya. Faidha kunta kadzalika kunta akmalan nasi imanan, maka apabila engkau seperti itu kondisinya, memiliki empat unsur tadi yang merupakan akhlak yang baik, maka engkau, kata Syekh rahimahullah, menjadi manusia yang paling sempurna imannya. Subhanallah. Ini perkara yang sangat penting, ya, masalah akhlak. Maka kita terapkan hadis yang sangat mulia ini, akhlak, baik akhlak bersama Allah maupun akhlak bersama manusia, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tingkatkan, kita maksimalkan, supaya menjadi orang yang paling atau diantara orang yang paling sempurna imannya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.